10 hadis yang sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Kita bisa mengetahui bahwa ada keutamaan bagi orang-orang yang mengajak kepada al-huda. Mengajak kepada kebaikan. Keutamaan yang sangat besar dan cocok sekali dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa yang beramal kebaikan itu akan tumbuh amalannya. Apalagi ketika ada orang-orang yang mengikutinya. Kemudian pada hadis yang ke-11 kita juga mengetahui keutamaan bagi orang-orang yang tafaqquh fid-din, yang mempelajari agama, yang faham tentang agama, bahwa ketika ada seseorang yang sudah mulai faham agama, maka sadari bahwa itu adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya kita tetap pada jalan tersebut, terus untuk menuntutnya. Nah, dan tidak merasa bosan dalam menempuhnya. Karena sebagai tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, bahwa orang tersebut faham agama. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah disebutkan tafaqquh fid-din bentuknya seperti apa saja. Nah, banyak sekali tafaqquh fid-din bentuknya. Termasuk juga disebutkan oleh beliau mempelajari bahasa Arab, perkara-perkara yang mendukung dalam tafaqquh fid-din. Nah, dan seluruh wasilah yang menyampaikan kepada fiqh fid-din, faham dalam agama ini. Nah, kita masuk hadis yang ke-12. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsani asyar. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala atau qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Bisa dua bacanya, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala atau qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amal asyaitani. Rawahu Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan hadis yang ke-12 ini Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'ifi." Mukmin yang kuat khairun, itu lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minidh dha'if, daripada mukmin yang lemah. Tapi masih mukmin. Ya, lemah tapi masih mukmin. Maka beliau mengatakan, ya, wa fi kullin khairun. Tapi dalam semuanya juga ada kebaikannya. Semuanya juga baik. Ihris ala ma yanfa'uka. Oleh karena itu, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kamu lemah. Jangan sampai kamu lemah, tidak mampu. Artinya berusaha tetap meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara yang bermanfaat tersebut. Jangan lemah. Fa in asabaka syai'un, dan seandainya kamu tertimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan sampai kamu mengatakan, kalau saja aku melakukan ini, niscaya seperti ini dan seperti itu. Walakin, akan tetapi, qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan, dan ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kerja, Allah Subhanahu wa taala tentukan. Allah Subhanahu wa taala fa'ala, dialah yang melakukannya, dialah yang berhak. Apapun yang ingin Allah Subhanahu wa taala lakukan, atau dibaca qadarullahi wa ma syaa fa'ala, inilah takdir Allah, dialah zat yang berkehendak untuk melakukan sesuatu. Fa inna law taftahu amala syaitani. Karena sesungguhnya ucapan law itu, seandainya, seandainya, kalau saja, kalau saja, taftahu amala syaitan, itu membuka pintu syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Taib. Hadis ini khanifillah rahimani wa rahimakumullah, sering terlewat pada kajian-kajian kita, ya, sering terlewat pada kajian-kajian akidah, pada kajian-kajian akhlak. Nah, baik, maka sudah tidak asing lagi hadis ini. Termasuk jawami'ul kalimnya beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pendek dan mencakup banyak hal. Maka beliau ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah menjelaskan hadis ini cukup panjang, nah, sampai lebih dari 5 halaman. Nah, qala rahimahullah Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini, hadzal hadis ishtamala ala usulin 'azimatin wa kalimatin jami'atin. Hadis yang sudah kita baca ini mencakup pokok yang sangat agung dan mencakup kalimat-kalimat yang sangat global, yang sangat luas. Faminha, kata beliau rahimahullah, di antaranya isbatul mahabbati, di antaranya adalah penetapan sifat cinta, sifatan lillah, ditetapkan sebagai sifat untuk Allah. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat mahabbah, memiliki sifat cinta. Nah, ini harus kita tetapkan. Mana dalilnya? Hadis ini. Ya. Allah Ta'ala memiliki sifat cinta. Tapi ya, tidak cinta ke seluruh makhluknya, tidak. Lihat kata beliau, wa annaha muta'alliqatun bi mahbubatihi wa biman qama biha. Nah, sesuatu yang sudah diketahui kalau memiliki sifat mahabbah, annaha muta'alliqatun bi mahbubatihi wa biman qama biha. Kalau memiliki sifat mahabbah artinya ya, terkait dengan yang dicintai dan dengan yang mencintai. Ya. Ketika Allah memiliki sifat mahabbah, maka ya, ada yang dicintai dan ada yang mencintai. Itu yang namanya sifat mahabbah. Wa dalla ala annaha tata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi. Dan hal ini pun menunjukkan bahwa sifat mahabbah itu terkait dengan kehendak dan masyiah Allah. Nah. Wa aydan tatafadhala, dan juga bertingkat-tingkat kecintaannya. Iya. Wa aydan tatafadhala, dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Famahabbatuhu lil mu'min al-qawiyyi a'zham min mahabbatihi lil mu'mini adh-dha'ifi. Maka kecintaan Allah Ta'ala kepada seorang mukmin yang kuat itu lebih besar daripada kecintaannya kepada seorang mukmin yang lemah. Nah. Taib. Ini diantaranya. Jadi hadis ini hadis yang sangat agung, ya, mengandung usul yang sangat besar. Ya. Apa tadi diantaranya? Menetapkan sifat mahabbah untuk Allah. Nah, kalau ada sifat mahabbah, artinya ada yang dicintai dan ada yang mencintai. Nah. Dan sudah kita ketahui bahwa dalam Fathul Majid yang sudah kita lewati, nah, kita itu dalam beramal, dalam melakukan ibadah, mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, bukan mengada-ngadakan perbuatan, mengada-ngadakan ibadah supaya Allah cinta kepada kita. Tidak. Nah. Taib. Wa dallal hadithu, kata beliau rahimahullah selanjutnya, dan hadis ini menunjukkan ala annal imana yashmulu al aqaida al qalbiyata wal aqwala wal af'al kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu sesungguhnya mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Sebagaimana inilah ya, yang diakui oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka meyakini fa innal imana selanjutnya bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Diketahui dalam sebuah hadis bahwa yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ini termasuk iman ucapan. Ya. Wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Dan paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan, menghilangkan duri dari jalan. Ini perbuatan anggota badan. Termasuk apa? Iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu pun masih cabang dari iman. Ini perbuatan apa? Hati. Ya. Ini ini perbuatan hati. Al-aqaid. Nah. Sesuatu yang diyakini. Nah. Sesuatu yang diyakini. Al-haya diantaranya itu termasuk cabang dari keimanan. Maka nah, jelas sekali iman itu bukan sekedar yang ada di dalam hati saja. Nah, sebagaimana diyakini oleh ya, pemahaman-pemahaman sempalan. Nah, ahlul ilhad. Nah, طيب قال رحمه الله وهذه الشعب التي ترجع الى الاعمال الباطنه والظاهره كلها من الايمان. Maka cabang-cabang yang sudah tadi disebutkan itu semuanya kembali kepada amalan batin dan juga amalan zahir, dan semuanya itu termasuk dari iman. Faman qama biha haqqal qiyami, maka barang siapa yang merealisasikannya, menunaikannya, mengerjakannya sebenar-benarnya, wa kammala nafsahu bil ilmin nafi' wal amali shalih, ditambah dengan menyempurnakan dirinya dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal soleh. Wa kammala ghairahu bitawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, juga menyempurnakan dengan yang lainnya seperti berwasiat kepada yang hak. Nah, dan berwasiat, saling berwasiat dalam kesabaran. Fahwal mu'min al-qawi, maka yang seperti ini inilah mu'min yang kuat. Ya. Jadi orang yang mukmin yang sebenarnya, yang kuat itu bukan yang melaksanakan kewajiban untuk dirinya sendiri saja, tidak. Tapi dia ada penyempurnaan-penyempurnaan keimanan. Ya, menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Nah, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, maka fahuwal mu'min al-qawi, itulah mu'min yang kuat. Alladhi haza a'la maratibil iman. Orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki tingkatan iman yang paling tinggi. Nah, Kebalikannya, kata beliau, wa man lam yasil ila hadhihi al martabah, hadhihi al martabati, fahuwal mu'minu adh-dha'ifu. Barang siapa yang tidak sampai kepada tingkatan seperti ini, maka itulah mukmin yang lemah. Nah, dia punya ilmu, punya. Ya, tapi dia tidak menyempurnakan ilmunya. Ya, diajak untuk ta'awun misalkan. Ya. Ah, enggak. Ya. Belum punya ilmunya. Ya. Masih mukmin, masih. Ya. Cuma tergolong yang dhaif. Nah. Baik. Kemudian beliau menyampaikan wa hadza min adillati salaf ala annal imana yazidu wa yanqusu. Yang ketiga nih, faedah bahwa hadis ini juga sebagai dalil as-salafus salih, ulama terdahulu, hadis ini menjadikan dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, pertama tadi hadis ini menetapkan sifat mahabbah untuk Allah. Kedua, hadis ini menyebutkan bahwa iman ya, tidak sekedar ucapan, tapi juga termasuk iman perbuatan dan juga keyakinan. Nah, juga hadis ini sebagai dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ini yang ketiganya. Iman itu bertambah dan berkurang dengan dalil ini juga. Wa dzalika bihasbi ulumil imani wa ma'arifihi wa bihasbi amalihi. Bertambah dan berkurang itu sesuai dengan keilmuan tentang iman dan juga pengetahuan dia, juga terkait dengan ya, amal dia, sesuai amalannya. Nah, amalannya banyak ya, imannya bertambah. Nah, sedang malas-malasan ya, sagala teparurun. Ya, terasa iman itu apa? Ya, loyo, iman itu lemah. Ya, terasa. Nah, oleh kita juga terasa malam-malam bangun, ya setengah empat misalkan, yang lain belum pada bangun, ah nanti aja dah. Ya, yang lain juga belum bangun, ya, sedang lemah. Nah, sedikit lebih lemah daripada orang yang ketika bangun langsung, oh iya sebentar lagi subuh, bangun saja, tak peduli ada orang yang bangun atau tidak, yang penting waktu memang sudah mendekati subuh. Nah, gitu. Nah, yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Wa hadza al aslu, dan pondasi ini, qaddalla alaihi alkitabu wassunnatu min fi mawadhi'a katsiratin. Pokok ini telah ditunjukkan dalam kitab dan sunnah di tempat-tempat yang sangat banyak. Pada ayat-ayat yang sangat banyak menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dalam surat Al-Baqarah kita sudah lewati surat tersebut. Ya. Nah, bahkan surat setelahnya kita sudah membaca tafsirnya. Nah, di sana banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ada orang-orang yang ketika mendengar ayat Allah mereka terus melakukan amal soleh. Ya. Ada orang-orang yang ketika mereka diuji dengan sesuatu mereka malah makin loyo. Ya. Bahkan menganggap ya, apa yang datang kepada mereka itu sebagai azab dari Allah. Ya, lebih lemah lagi itu imannya. Nah, Taib. Kemudian faedah berikutnya yang beliau sebutkan. Dalam hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan walamma fadhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minain qawiyyihim wa dha'ifihim khusya min tawahhumi al-qadhi fil mafdhuli. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingan atau menyebutkan adanya ketimpangan di antara dua bentuk kaum mukminin, ya, yaitu yang kuat dari mereka dan yang lemah dari mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir, ya, adanya tawahum, adanya apa? Image jelek, ada tanggapan jelek atau anggapan jelek, ya, fil mafdul, terhadap orang yang lemahnya. Ya, ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, ketika Rasulullah SAW membandingkan seperti itu, menjelaskan adanya ketimpangan di antara kaum mukminin, Rasul khawatir ada anggapan jelek, ada image jelek kepada orang-orang yang lemah. Maka faqala Rasulullah SAW mengatakan, ya, kata beliau di sini, maka setelah itu Rasul mengatakan wa fi kullin khairun. Tapi pada semuanya juga ada baiknya. Nah, gitu ya. Nah, semuanya juga ada baiknya. Wa fi hadza al-ihtiraz fa'idatun nafsiyatun. Maka dalam bentuk pencegahan Rasul seperti ini ada faedah tersendiri. Ya. Ada faedah tersendiri ini. Wahia, yaitu anna 'ala man fadala bainal ashkhas awil ajnas awil a'mal an yadhkura wajhat tafdhil. Ini penting bagi kita. Apa faedahnya? Yaitu wajib atas seseorang yang menyebutkan adanya ketimpangan antara seseorang, antara sesuatu yang masih sejenis, atau antara amalan-amalan, menyebutkan adanya perbedaan derajat, adanya ketimpangan derajat, an yadhkura wajhat tafdhil, hendaknya dia menyebutkan sisi perbedaannya, sisi kelebihannya. Ya, tidak semata-mata menyebutkan ini dan itu beda, pokoknya beda deh. Oh, enggak. Apa dulu perbedaannya? Si fulan dengan si fulan pokoknya lebih bagus si fulan lah. Nah, kenapa? Nah, pokoknya lebih bagus si fulan. Enggak bisa kayak gini, enggak bagus orang menyebutkan kayak gitu. Ya. Tapi ya, sebutkan. Nah, sisi kelebihannya sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, semua mukmin kan baik, ya, tapi lebih baik orang yang kuat. Nah, dan itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Nah, tapi memang semuanya juga apa? Baik. Ya. Wajihatu tafdhil, dan juga ada menyebutkan apa? Sisi kelebihannya. Wa yahtadizu bi dzikri al-fadli al-mushtaraki bainal fadhili wal mafdhul. Nah. Dan juga memberikan perhatian dengan menyebutkan, ya, kelebihan yang disebutkan antara fadil dan mafdul, yang lebih dan yang di bawahnya. Nah, li'alla yatatarraqul qadhu ilal mafdul, supaya ya, tidak menyinggung adanya image jelek kepada yang lebih rendah. Wadzalika fil janibil akhar idza dzikrat maratib asyarr wal asrar. Begitupun kalau menyebutkan sisi jeleknya, ya, menyebutkan ini lebih jelek daripada yang itu, ya. Nah, ketika menyebutkan kejelekan ini lebih jelek, itu tidaklah lebih jelek. Nah, wadzukira tafawutu bayinihima, itu seyogianya menyebutkan, ya, perbedaan antara keduanya. Fayan bagi ba'da dzalik an yadhkura al-qadr al-mushtarak bainahuma. Maka seyogianya menyebutkan sisi kesamaan di antara keduanya, min asbabil khair awis syarr. Nah, dari sebab-sebab kejelekan dan juga sebab-sebab kebaikannya. Ya. Di sini Rasul, ya, walaupun ini lebih cintai, itu tidak lebih dicintai, tapi semuanya juga ada kebaikannya. Nah, kenapa menyebutkan seperti itu? Supaya tidak ada anggapan jelek. Ya, coba antum perhatikan. Ketika menjelaskan, ya, santri, wah, masya Allah, si fulan ranking 1, si fulan. Ya. Ketika antum menyebutkan seperti itu, ya, si fulan ranking terakhir. Nah, coba amalkan hadis ini sebagaimana Rasul SAW. Ya, jangan memunculkan image jelek kepada yang lebih rendahnya. Nah, sebutkan, nah, fi kullin khair. Nah, kalian semuanya ada sisi baiknya, semuanya punya kebaikan. Ya, alhamdulillah masih, ya, semangat dalam belajar di ma'had dan seterusnya. Ya, kita tidak mementingkan masalah ranking dan selanjutnya. Ya, nah, seperti itu, ya, seperti itu. Ya, seyogianya. Ketika kita menyebutkan apa? Adanya derajat di antara seseorang, adanya perbedaan ketimpangan antara orang lain. Baik itu menyebutkan perbuatan-perbuatan baik atau kelebihan-kelebihan baik atau menyebutkan kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan, ya, seseorang tertentu. Ketika bentuknya apa? Membandingkan. Nah, taib. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Nah, dan ini banyak dalam kitab dan sunnah. Nah, dalam kitab kita sudah lewat dalam surah Al-Baqarah. Nah, menyebutkan bagaimana orang munafik, bagaimana orang kafir. Nah, seperti ini, orang kafir seperti ini. Nah, lebih jelek yang ini. Semuanya juga tidak ada kebaikannya. Nah, gitu ya. Nah, dalam ayat banyak yang seperti ini. Ya. Nah, supaya tidak ada anggapan, oh, berarti itu lebih bagus dong kalau seperti itu. Mending. Oh, enggak ada mendingnya. Ya. Dalam ayat kan disebutkan seperti itu. Ya. Nah, disebutkan munafik, disebutkan kafir. Akhir-akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan enggak ada mendingnya. Ya. Semuanya juga jelek. Baik. Dalam tafsir yang sudah kita bacakan seperti itu, ya. Nah, coba anda perhatikan dalam ayat, ya. Guru kita Ustadz Hamzah, hafizahullah, ya, ketika menyebutkan tafsir kan, nah, ini bicaranya lain lagi, ya kan? Coba, oh, berarti lain lagi ayat yang tadi, coba tentang munafik gimana? Dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan itu. Nah, maka ketika ada ihtiraz, ya, adanya pencegahan, adanya pencegahan anggapan lebih baik, padahal itu yang dibicarakan orang munafik dan orang kafir misalnya. Nah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya menghapus itu. Nah, menyebutkan sisi kesamaannya. Ya. Apakah semuanya di neraka? Apakah semuanya dibenci oleh Allah? Apakah semuanya itu mendapatkan azab? Ya. Baik. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Ada 4, ya. Ada 4 dari hadis, 4 faedah dari hadis yang sudah kita baca. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang. Nah, masuk pada penjelasan lafaz-lafaz hadis berikutnya yang ini, ya. Masih pada hadis yang sama. Nah, hadis yang ke-12. Jadi insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Nah, bidzillahi azza wajal. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.